Dipanggil Bim, dipanggil Bimo, dipanggil Bim Bim, dipanggil Slang, dipanggil Storm, dipanggil Rockstar, dipanggil Living Legend, dipanggil Rock and Roll Star. Panggil aku, panggil aku, panggil aku sesuka kamu. Panggil aku, panggil aku, panggil aku sesukanya. Dipanggil King, dipanggil Presiden, dipanggil Kapten, dipanggil Komandan, dipanggil Jenderal, dipanggil Bos, dipanggil Leader, dipanggil Pak-man. Panggil aku, panggil aku, panggil aku sesukanya. Aku.